السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فالحمد لله. إخواني في الدين أخواتي في الله رحمنا الله إياكم، bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kepada kita iman dan Islam yang merupakan nikmat yang sejati, yang sesungguhnya, yang sebesarnya yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian taruh salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fi din akhwati billah rahimanallah iyakum. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrarus Shalah, yang mana kita sudah masuk ke poin rahasia serta hikmah dibalik disyariatkannya sujud. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas perkataan sebagian salaf tatkala ditanya tentang apakah hati seorang hamba juga sujud, maka beliau menjawab, iya, hati seorang hamba sujud yang tidak mungkin mengangkatkan kepalanya kembali sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, sujud seorang hamba dengan hatinya itu adalah bentuk ketundukan, kepatuhan, ketawadhuan serta senantiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Dikala senang maupun sempit, dikala sendiri maupun di keramaian, seorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang merasa senantiasa berada bersama Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat sujud, hati yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ketika dia sujud dengan anggota tubuhnya. Sudah seluruh anggota tubuhnya sujud kepada Allah, ditambah lagi dengan khusyuknya hatinya, tunduknya hatinya, lembutnya hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata rahimahullah taala, wa asyrafu af'aliha sujud wa asyrafu adkariha al-qira'ah. Sesungguhnya gerakan yang paling mulia di dalam salat itu adalah sujud. Sementara dikir yang paling afdal, yang paling mulia di dalam sholat itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yaitu ketika berdiri, Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Dan surat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Iqra bismi rabbik. Ya. Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dimulai, jadi wahyu yang pertama dimulai dengan tuntunan untuk membaca. Dan di akhir surat tersebut, surat Iqra tersebut, Al-Alaq, itu perintah untuk sujud. Diawali dengan anjuran untuk membaca, diakhiri perintah untuk sujud kepada Allah SWT, namanya sujud tilawah. Makanya dianjurkan bagi orang yang membaca surat Al-Alaq di akhir ayatnya perintah untuk sujud. Iya, baik dia di dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya di sini fadhiyat raq'ah ala dzalik. Makanya unsur yang ada di dalam satu rakaat itu terdiri dari bacaan berikut sujud. Diawali dengan bacaan, diakhiri dengan sujud. Kemudian beliau berkata, "Tsumma syara'a lahu ayyarfa'a ra'sahu." Tsumma syari'a lahu ayyarfa'a ra'sahu wa ya'tadila jalisan. Walamma kana hadzal i'tidal mahfufan bisujudain, sujudu qalbihi wa sujudu ba'dihi. Fa yantaqilu min as-sujud ilayhi, sujud qablahu wa sujud ba'dahu. Fa yantaqilu min as-sujud ilayhi tsumma minhu ila as-sujudil akhar kan law sya'nun. Kemudian disyariatkan setelah sujud untuk mengangkat kepala dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Fakana Rasulullah SAW yutilu julus baina sajdatain biqadri sujud yatadarra ila rabbihi fihi. Dan Rasulullah SAW kebiasaannya memanjangkan duduk di antara dua sujud seperti Rasulullah SAW sujud, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi pertanyaan, kan bacaannya cuma sedikit, bagaimana Rasulullah SAW bisa memanjangkannya? Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam sebagian kitabnya, dalam fatwanya, bahwasanya hadis yang di Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW berzikir ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini kata beliau itu hampir sama dengan ketika seorang sedang pergi haji membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya dua panggilan, labbaik, tasniyah dalam bahasa Arabnya. Dan ketika seorang hamba membaca labbaik Allahumma labbaik, itu tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya. Sehingga dari semenjak dia berangkat, ya, kalau misalnya haji atau ketika misalnya umroh, itu dari awal dia ihram sampai melihat Ka'bah itu dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Iya, sampai-sampai sebagian ulama ada yang mewajibkan membaca talbiyah. Demikian juga ketika dari haji berihram dari Mekah sampai ke Mina, dianjurkan untuk membaca talbiyah. Demikian juga dari Mina ke Arafah juga demikian. Dari Arafah ke Muzdalifah juga demikian, sampai ke Mina juga demikian. Maka ikhwani fi dinillah akhwati billahi rahimanallahi iyyakum, beliau katakan bahwasanya bentuk ungkapan dua talbiyah itu memberikan faedah at-taksir, banyak. Sehingga demikian juga sama dengan ketika seorang hamba duduk, ini kata beliau, duduk di antara dua sujud, riwayat yang mengatakan Rabbi ufirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, maafkanlah kesalahanku. Ini sebenarnya bukan cuma dua kali, tidak ada batasannya. Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi, dengan hati, dengan hati dan lisan. Sehingga dari situ sangat wajar kalau dikatakan bahwasanya duduk di antara dua sujud Rasulullah SAW pun panjang, sama seperti sujudnya. Kalau sekiranya cuma Rabbi ufirli kan tidak panjang, paling cuma satu menit kurang sudah sujud lagi. Tapi ternyata kenapa Rasulullah SAW sangat panjang ketika duduk di antara dua sujud? Itu dikarenakan beliau banyak berdoa, banyak beristighfar di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada zikir yang sebagian diaksan oleh sebagian ulama. Di situ Rasulullah SAW memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayahnya, memohon rezeki, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahu dzaukun khas. Ya. Ini ada rasa tersendiri. Jadi masing-masing ibadah di dalam sholat, mulai dari takbir, mulai dari bacaan Al-Fatihah, bacaan surat, mulai dari ruku, mulai dari bangkit dari ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, itu ada rasa tersendiri, memiliki rasa, ada taste tersendiri. Iya. Wahalun li qalbi ghair dawq sujud wahalihin. Dia punya rasa tersendiri, punya keadaan tersendiri, punya situasi tersendiri yang beda dengan rasa ketika sujud. Yang beda dengan rasa ketika sujud. Taste-nya beda. Fal'abdu fi hadzal qu'ud yatamatsal jasiyan baina yaday rabbih. Seorang hamba ketika duduk di antara dua sujud, hendaklah dia gambarkan, dia bayangkan, dia duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk, raja di raja, rajanya makhluk. Multaqiyan nafsahu baina yadayhi, mulqiyan nafsahu baina yadayhi. Dia serahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia sedang berhadapan dengan Allah SWT, duduk dengan khusyuk di hadapan Allah SWT. Mu'tidiran ilaihi mimma janah, seraya meratap kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, kemudian disertai dengan meminta uzur terhadap kesalahan-kesalahan. Ya Allah, ini saya berbuat, ya, ini kelakuan saya, ini perbuatan saya, ini dosa saya. Minta udzur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan. Seraya raghiban ilaihi ay yaghfira lahu wa yarhamuh. Seraya berharap dengan sangat setelah kita serahkan diri kita di hadapan Allah, setelah kita minta udzur atas kesalahan dan dosa kita kepada Allah, dalam pada itu kita juga sangat berharap Allah mengampuni dan merahmati kita. Allah mengampuni dan merahmati kita. Musta'diyan lahu ala nafsi al-ammarati bis-su'. Ya. Seraya dengan tidak memberikan pembelaan terhadap jiwanya yang selalu mengajak kepada keburukan. Jadi egonya dihilangkan ketika itu. Ya saya memang salah, saya memang berdosa ya Allah. Saya banyak melakukan kesalahan ya Allah. Ini saya serahkan diri saya kepada Engkau ya Allah. Dan dengannya saya mohon pengampunan darimu ya Allah. Jadi tidak ada bentuk pembelaan. Saya seperti orang ketika didakwa di hadapan hakim di dunia ini ada banyak unsur-unsur pembelaan berkelit. Bagaimana bisa lepas? Ini sudah diserahkan, saya salah ya Allah. Saya berdosa ya Allah. Saya serahkan diri saya serahkan diri saya kepadamu ya Allah. Dan satu-satunya yang saya mohon kepadamu ya Allah untuk mengampuni dosa-dosa ini, untuk merahmatiku. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukarriru istighfar bi hadhihi al-jalsah, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dalam keadaan ini, dalam duduk di antara dua sujud ini, mengulang-ulangi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi, banyak sekali. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Famatthil ayyuhal musalli nafsak fiha bimanzilati gharimin 'alai haqq wa anta kafilun bihi wal gharim matirun mukhadir wa anta matlubun bil kafala wal gharim matlubun bil haqq fa anta tasta'di 'alaihi hatta tastakhrij ma 'alaihi min al haqq in takhallas min al mutalaa wal qalb shariku an-nafs fil khair wal sharr wal thawab wal 'iqab wal hamdu wal dham wal hamdu wal dham. Ya, engkau bayangkan dirimu di posisi ini, engkau andaikan dirimu berhadapan dengan orang yang punya hak. Bayangkan posisi kita itu orang yang banyak tanggungan, punya hutang piutang. Dalam keadaan kita punya kemampuan, ya, dan itu hakikat kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Matrul ghani zulmun." Seorang yang punya kemampuan untuk membayar hutang, kemudian dia undur-undur, dia tunda-tunda, padahal sudah jatuh temponya, itu adalah kezaliman. Dan ini kita dalam posisi sudah berhadapan di hadapan orang yang memiliki hak dan dia punya kuasa penuh kepada kita, dan kita sebenarnya sanggup untuk membalas piutang tersebut. Sementara dengan kezaliman kita, dengan perlawanan kita, berusaha untuk menghindar daripada hak yang dimiliki si yang punya hutang, yang memiliki piutang. Dan seperti itulah adanya jiwa kita. Seperti itu adanya jiwa kita. Wa nafsu min syani al-ibaq wal khurud min riqqil ubudiyyah. Dan jiwa, sejatinya jiwa manusia yang senantiasa mengajak kepada keburukan, mengajak untuk senantiasa berontak dan keluar daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan hak sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan hati seorang hamba itu ada di antara dua ini. Syarikuha in qawiya sultanuha wa asiruha wa asyrikatu wa asiratu in qawiya sultanuhu. Ya. Jadi tatkala hati seorang hamba itu sebagai partner dari jiwanya, kalau kuat dia, kalau kuat kekuatannya, kalau kuat jiwanya, maka hatinya akan terbelenggu. Hatinya akan terbelenggu. Dan sebaliknya, hati seorang hamba itu adalah partner dari jiwanya. Kalau hatinya kuat, maka hawa nafsunya, jiwanya akan dia belenggu. Ya tinggal mana yang kuat saja. Kalau sekiranya yang kuat adalah jiwanya, nafsunya, maka nafsu tersebut akan membelenggu hati seorang hamba tersebut. Dan sebaliknya, apabila hati seorang hamba kuat, maka akal seorang hamba kuat, maka dia akan membelenggu hawa nafsunya. Tinggal siapa yang kuat saja. Fasyuriya lil 'abdi idza rafa'a sawma min as-sujud ayajtuwa baina yaday Allah ta'ala musta'diyan ala nafsi mu'tadiran min dambihi ila rabbihi wa mimma kana minha raghiban ilayhi ayarhamahu wa yaghfira lahu wa yarhamahu wa yahdiyahu wa yarzuqahu wa ya'fiyahu wa hadhihi al-khams kalimatun qad jama'at jama'a khair ad-dunya wal akhirah fa innal 'abda muhtajun bal muttarun ila tahsil masarihi fid dunya wal akhirah wa dafal wadaf al madar anhu fid dunya wal akhirah wa qad tadammana hadha ad-du'a dhalika kullu. Maka disyariatkan bagi seorang hamba tatkala dia mengangkat kepalanya dari sujud untuk duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia salahkan dirinya, hawa nafsunya, dia minta udzur akan dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap untuk dirahmati Allah, seraya berharap untuk diampuni oleh Allah, seraya berharap untuk diberikan petunjuk dan bimbingan dari Allah, seraya berharap untuk dikanugerahkan rezeki dunia dan akhirat, seraya berharap untuk diberikan perlindungan di dunia dan akhirat. Lima perkara ini, lima kalimat ini adalah gabungan daripada kebaikan, kunci kebaikan dunia dan akhirat. Karena seorang hamba sangat tergantung, darurat kebutuhannya terhadap kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana darurat kebutuhannya untuk terhindar daripada kemadaratan di dunia dan akhirat. Dan doa di antara dua sujud itu mencakup semua perkara ini. Fa inna rizq lahu masalih dunia wa ukhrah. Hakikat rezeki itu mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat seorang hamba. Mencakup rezeki badannya dan rezeki hatinya. Ya. Rezeki yang lahir dan yang batin. Dan rezeki yang batin, rezeki hati, itu beliau katakan afdol raziqin. Rezeki yang paling afdol. Ya. Rezeki yang paling utama. Rezeki yang paling mulia. Rezeki yang paling berharga di sisi Allah SWT. Wal afiyah tadfa madarrah. Dan afiyah, hakikat afiyah dari Allah, perlindungan dari Allah SWT, yaitu perlindungan dari Allah untuk menolak semua hal-hal yang bisa memadorotkan kemaslahatan seorang hamba di dunia dan akhirat. Wal hidayah, ya, jadi minta keselamatan itu bukan cuma minta keselamatan dunia saja, akan tapi juga keselamatan akhirat. Bukan cuman urusan hal-hal yang berkaitan dengan fisik saja, akan tapi hal-hal yang berkaitan dengan ruh seorang hamba. Wal hidayah tajlibu lahu masalih ukhra. Demikian juga hidayah ini mengantarkan dia untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat secara khusus. Walaupun hidayah juga diperlukan untuk mendapatkan maslahat dalam perkara dunia, akan tapi lebih spesifik dan lebih utama yaitu kemaslahatan nanti di akhirat. Wal maghfirah tarfa anhu madarat dunia wal akhirah. Demikian juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala menolak, menghindarkan dia daripada kemadaratan dunia dan akhirat. War rahmah tajma'u dzalika kulli. Dan rahmat Allah ini mencakup semuanya. Wal hidayah ta'ummu tafasil umuri kulliha. Dan hidayah mencakup semua rincian segala urusan dan pergerakan seorang hamba. Ya, dalam perkara duniawiyah seorang hamba membutuhkan hidayah, membutuhkan bimbingan dan petunjuk. Dalam perkara semua rincian, hidayah yang khusus maupun yang umum, hidayah yang terperinci maupun yang global, ini membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya membutuhkan hidayah, lisannya membutuhkan hidayah, matanya membutuhkan hidayah, gerak-geriknya luar dan dalam membutuhkan hidayah, niatannya membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-geriknya lahir dan batin membutuhkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syuri'a lahu ayya'uda sajidan kama kan wa la yaktafi minhu bi sajdatin wahida fi raq'ah kama iktafa minhu bi ruku'in wahid. Kemudian disyariatkan untuk mengulangi sujudnya, dan tidak cukup satu kali sujud di dalam satu rakaat sebagaimana cukup satu ruku di dalam satu rakaat. Ya, kalau sujud harus dua sujud di dalam satu rakaat, tapi kalau ruku cukup satu ruku. Wadhalika li fadli sujud wa syarafi wa qurbil abdi min rabbihi wa mauqi'i min Allah azza wa jalla. Yang demikian dikarenakan keutamaan sujud dan kemuliaannya serta kedekatan posisi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mencintai sujud. Allah lebih mencintai posisi ini. Sampai-sampai dikatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah posisi yang terdekat antara seorang hamba, keadaan yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Wa huwa ashhar fil ubudiyyah wa arraq min ghairihi min arkanis shalah. Sehingga ini sujud ini adalah yang paling masyhur dalam perkara peribadahan kepada Allah. Ya. Dan paling sempurna dalam bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bentuk penghormatan yang paling mendalam dan paling bermakna itu adalah dengan sujud. Makanya diharamkan oleh syariat untuk sujud kepada makhluk. Siapapun dia makhluknya, betapapun besarnya dan betapapun mulianya. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, jangan sujud kepada matahari dan bulan. Akan tapi sujudlah kepada Zat yang menciptakan matahari dan bulan. Kalau kalian benar-benar menghambakan diri kepadanya. Ya, lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala mengidentikan sujud dengan bentuk hakikat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran." Jadi ada sahabat yang pulang dari negeri Syam, kemudian tiba-tiba tersungkur sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, salah seorang ulama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan." Ya, jangan yang demikian. Padahal apa kata sahabat ini, artinya ini adalah salah satu bentuk cinta dan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bentuk cinta dan penghormatan kepada Rasulullah ada batasnya. Ya, ada batasnya. Ya, jangan melampaui batas. Ada batasnya. Jangan sejajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri tidak ridho. Jangan, kata Rasulullah. Tidak boleh. Sujud hanya untuk Allah. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahlin ala amartu mar'atan an tasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya boleh, kalau sekiranya aku perintahkan, aku syariatkan seorang makhluk untuk sujud kepada makhluk yang lain, maka yang lebih berhak, yang paling berhak untuk sujud adalah seorang istri kepada suaminya, dikarenakan betapa besar hak suami terhadap istri. Itu kalau boleh. Tapi ternyata tidak boleh. Iya. Maka ikhwan fil din wa akhwati billahi rahimanallah wa iyyakum, maka di sini beliau katakan bahwasanya sujud asharul ubudiyah wa aqra wa aqraq, yang paling masyhur, wujud peribadahan yang paling masyhur, wujud peribadahan yang paling pas dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rukun-rukun salat yang lainnya. Ya. Walihada ju'ila khatimar raqah. Oleh karena itu sujud dijadikan penutup satu rakaat. Ya. Penutup satu rakaat dimulai dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, diakhiri dengan satu rakaat, diakhiri dengan sujud. Ya. Wa ma qablahu kal muqaddima baina yadayhi fa mahallu min as-salati mahallu tawaf ziyarah. Ya. Dan yang sebelumnya, sebelum sujud, sebelum rukun sujud itu sebagai pembukaan. Ya, intinya sujud. Sebelumnya sebagai pembukaan. Fa mahalluhu minas salati mahallu tawaf ziyarah. Jadi dalam haji beliau perumpamakan, dalam haji kedudukan sujud ini seperti kedudukan tawaf ziarah, tawaf ifadah. Ya, tawaf ketika haji, tawaf ziarah itu adalah tawaf yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah kaum muslimin, orang-orang yang haji melakukan lempar jumrah di Mina. Setelah melempar, kemudian mencukur rambut, kemudian menyembelih. Sekarang kondisinya diwakilkan saja. Kemudian mencukur, kemudian baru setelah itu ke Mekah untuk tawaf ziarah. Iya, ini posisi sujud itu beliau perumpamakan seperti itu. Yang tidak sah haji seorang hamba, ya, yang meninggalkan tawaf ziarah dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan tidak bisa dia untuk tahallul. Nah, ini sangat sangat sangat sangat mengkhawatirkan keadaan, bukan sedikit, bukan satu atau dua, banyak sekali jamaah haji yang wanita itu gagal minum obat penahan haid. Iya, gagal minum obat penahan haid, tiba-tiba sampai di Mekah dia haid. Haid kan berarti tidak boleh tawaf. Haid kan berarti tidak boleh tawaf. Oleh karena itu, sementara karena hajinya singkat, haji plus, mungkin tanggal 14 dia sudah pulang ke tanah air. Haidnya tanggal 9. 9 baru 4 hari. Sementara baru selesai diprediksi tanggal 16 atau 17. Iya. Maka dikarenakan kadang-kadang malu tidak bertanya, atau bertanya tapi kepada orang yang asal main fatwa, sehingga dia tidak tawaf karena haid. Maka yang seperti ini rugilah ratusan juta yang dia keluarkan, kemudian hajinya tidak sah sama sekali. Tidak cukup dengan menyembelih 100 onta, tidak cukup. 1000 onta tidak cukup juga, karena tawaf ifadah harus dilakukan. Nah, disebutkan oleh ulama dalam kondisi seperti itu, kalau dia memaksakan untuk tetap tinggal kan tidak mungkin, karena rombongan sudah pulang, ya. Kecuali kalau dia punya pesawat pribadi, ya, itu pun harus ada aturan mainnya. Nah, di sini disebutkan oleh ulama, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, dalam kondisi seperti ini ada namanya darurat, ya. Syariat mengatakan ad-darurat tubihul mahdhur. Perkara darurat itu bisa membolehkan perkara yang tadinya dilarang oleh syariat. Dalam hal ini perempuan yang haid, ya, perempuan yang haid yang dia khawatirkan tidak bisa tawaf ziarah, ya. Kalau tawaf wada boleh ditinggalkan karena haid. Tawaf wada itu tawaf penutup, tawaf perpisahan. Tapi tawaf ziarah atau tawaf ifadah, maka kalau tidak bisa dia tinggal, kalau dia berusaha untuk menahan sampai dia pulang, maka dia tidak bisa, maka dia tawaf dengan keadaan darurat. Ya, tawaf walaupun dalam keadaan masih haid. Ya, dia tunggu misalnya sampai tanggal sekitar beberapa saat sebelum berangkat belum bersih juga, ya dia bismillah tawaf. Bismillah tawaf, tawaf ifadah. Ya, dia tawaf ifadah, tawaf ziarah. Karena nanti kalau tidak tawaf ifadah, tidak ada tahallul akbar. Ya, konsekuensinya tidak ada tahallul akbar. Tahallul akbar itu apa? Seorang bisa macam-macam, diantaranya bisa berhubungan suami istri. Ya, tunggulah dia sampai berapa tahun, sampai dia pergi haji lagi baru boleh berhubungan suami istri dengan suaminya. Ya, dikarenakan dia tidak tahallul akbar dengan tawaf tawaf ifadah. Ya, ini dikarenakan akibat kejahilan dan fatwa-fatwa yang tidak bertanggung jawab. Ya. Maka dalam kondisi tersebut, emergensi tersebut, diarahkan kepada para wanita yang haid untuk tawaf ifadah. Ini sebagai tambahan faedah. Ya, jadi sujud itu posisinya, sujud di dalam sholat posisinya ketika tawaf ifadah di dalam haji. Ya, ketika tawaf ifadah di dalam haji, sehingga sujud ya ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja itu membatalkan atau menjadikan sholat itu tidak sah, sebagaimana tawaf ziarah ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja menjadikan hajinya tidak sah. Ya, beda dengan yang lain. Kalau sujud demikian adanya. Wa ma qabla al muqaddima baina yaday min at ta'rif wa tawabi'u wa muqaddimat baina yaday tawaf ziarah. Ya, dan semua yang lainnya daripada manasik haji itu sebagai pembukaan, sebagai muqaddimah, sebagai muqaddimah untuk tawaf ziarah. Wa kama annahu aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbi fa kadzalika aqrab ma yakunu minhu fil manasik wa huwa ta'if. Sebagaimana sujud adalah posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah, maka demikian juga tawaf ifadah adalah posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika haji. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, lamma khatab ibnatahu wa huwa fi tawaf. Ketika dia berbicara dengan putrinya, wa huwa fi tawaf falam yarud alaihi. Putrinya ngajak bicara ketika beliau tawaf, tapi Ibnu Umar tidak memperdulikannya. Terus saja khusyuk konsentrasi dengan tawafnya. Setelah selesai dia berkata, atadzkur amran, ya, min umurid dunya wa nahnu natara'a lillahi azza wa jal subhanahu wa ta'ala fi tawafina. Engkau mengajak bicara kepadaku tentang perkara duniawiyah, padahal kita sedang berhubungan dengan Allah, padahal kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, padahal kita sedang konsentrasi dengan Allah di dalam tawaf kita. Ya, ditegur seperti ini. Walihada wallahu alam ju'ilar ruku qabla sujud tadrijan wa intiqam min syai'i la ma huwa a'la minhu. Ya. Oleh karena itu, wallahu a'lam, beliau katakan, Ibnu Qayyim katakan, dijadikan ruku sebelum sujud ini sebagai pembukaan. Sebagai pembuka, sebagai permulaan untuk memulai dengan perkara yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada ruku, yaitu sujud. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan sedikit beberapa hadis dalam kitab Bulughul Maram. Kalau tadi kita bahas tentang rahasia-rahasia, hikmah-hikmah di balik gerakan salat, kalau sekarang kita bahas hukum-hukum fikihnya, hukum-hukum fikihnya. Pada hadis yang terakhir berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ya, dari Nu'aim al-Mujmir, ya gitu kan, yang sebelumnya hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebutkan bahwasanya dia sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, semuanya ketika sholat jahriyah itu tidak kedengaran atau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba mulai langsung dengan alhamdulillahirabbil alamin. Iya, dalam riwayat bacanya dengan sir. Iya. Dan riwayat berikutnya itu riwayat yang dhaif sebenarnya, ya, bahwasanya menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika sholat itu membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jahar ketika sholat jahriyah. Ini hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Karena Nu'aim al-Mujmir diselisihi oleh sahabat-sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah SAW, idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa inna ida ayatiha. Di sini Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian baca Al-Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim karena dia bagian dari ayatnya. Ini juga tidak sahih. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wa sawwa waqfah, artinya secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak benar adanya. Berkata Al-Habib Muhajjar demikian adanya. Dari yang hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qira'ati ummil Qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin. Rawahu Dalqutni wa hasanahu wal Hakim sahaha. Bahwasanya Rasulullah SAW terkala selesai membaca Al-Fatihah dengan mengeraskan suara, kemudian di akhirnya membaca amin dengan keras. Amin. Artinya ya Allah kabulkanlah ya Allah. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya bagi imam untuk membaca amin dengan keras dan dengan mat, dengan panjang. Dan Disebutkan di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau yang tadi untuk imam. Nah, untuk makmum itu hadis Abu Hurairah juga di Sahih Bukhari Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imam fa amminu. Fa inna man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila imam membaca amin, ya, maka bacalah amin. Fa amminu. Ya. Maka barang siapa yang aminnya sesuai dengan amin malaikat, berbarengan dengan amin malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Ya, maksudnya idza amana al-imam fa aminu itu bukan imam baca amin selesai baru makmum baca amin. Karena riwayat tersebut ditafsirkan dengan riwayat yang lain yang berbunyi idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Kalau imam baca waladhdallin maka ucapkan amin. Berarti apa? Berarti aminnya imam dengan aminnya makmum bareng. Karena ada sebagian orang yang salah paham. Salah paham, lihat satu hadis, dia pegang erat-erat. Jadi kalau pernah, ya kan? Pernah dengar kan? Ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu. Jadi ketika imam baca amin selesai, baru makmum baca amin. Ya, ini salah, salah paham. Jadi yang benar berbarengan antara bacaan imam dengan makmum karena ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi apabila imam membaca waladhdallin maka bacalah amin. Iya, ini menunjukkan berbarengan. Dan ulama sepakat bahwasanya aminnya imam, aminnya makmum, aminnya orang yang sholat munfarid, ya, bahwasanya disyariatkan hanya mereka berselisih apakah wajib atau sunnah. Tentang disyariatkannya, disyariatkan, ya, tapi mereka berselisih antara wajib dan sunnah. Mayoritas ulama mengatakan sunnah, kemudian mereka juga berselisih, dan itu yang benar. Mereka juga berselisih tentang apakah jahar ataukah sir. Amin gitu, tidak keras. Ya, pendapat Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan sunnahnya sir saja walaupun dalam sholat jahriyah. Akan tapi pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah bahwasanya ketika sholat jahriyah bacanya jahar, ketika sholat sirriyah bacanya juga sir. Iya. Jadi ketika sholat duhur, asar, iya, jangan baca aminnya keras-keras, ya. Tapi pas ketika sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh bacalah keras-keras. Ya, bagaimana mungkin bisa pas takminnya kalau tidak keras, ya, imamnya tidak keras kan taunya seperti itu. Pasnya karena kedengaran. Kalau tidak kedengaran tidak pas. Sholat jahriyah itu selain maghrib, isya, fajr, subuh, ya, Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, minta hujan, sholat kusub, sholat tarawih, ya, sholat witir, itu sholat jahriyah termasuk. Iya. Tadi juga kita telah sebutkan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya aminnya imam dan aminnya makmum itu berbarengan. Bukan imam dulu amin, setelah selesai baru makmum. Itu salah, tidak benar. Kemudian yang berikutnya An Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Auf semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, aku inilah astati'an akhud min al-Qur'ani syai'an. Aku tidak bisa baca Al-Qur'an sama sekali. Tidak Al-Baqarah, tidak An-Nas, tidak Al-Fatihah, tidak ada bisa. Fa'alimni ma yujzi'ni minhu. Maka ajarilah apa yang aku bisa baca. Maka Rasulullah SAW katakan, Kul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ini suatu ucapan yang mengalir di lisan orang Arab, itu mengalir aja, biasa artinya mereka ucapkan seperti ini. Tidak susah. Ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan sahihkan Ibnu Hibban, Daruquthni dan Imam Hakim. Diambil faedah dari hadis ini, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya membaca Al-Fatihah itu rukun, salah satu rukun sholat, dan dia harus dibaca di dalam setiap rakaat. Tidak sah apabila tidak dilakukan, sebagaimana hadis-hadis yang lalu. Akan tetapi kaidah syariat itu mengantarkan kepada kemaslahatan, menolak kemadharatan, itu sudah mesti. Dan ketika kewajiban yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba tidak disanggupi oleh seorang hamba, maka kewajiban tersebut bisa digugurkan. Bisa digugurkan dengan ada pengganti atau tidak ada pengganti. Dengan pengganti misalnya dalam permasalahan ini. Seperti misalnya seorang yang tua renta tapi memiliki akal sehat, ya, tetap disyariatkan dia untuk melakukan kewajiban di bulan Ramadan. Kalau dia tidak sanggup, nanti setelah selesai bulan Ramadan dia bayar fidyah sebagaimana orang yang sanggup, masih ada akal sehat, kemudian masuk waktu sholat. Kalau dia sanggup berdiri, dia berdiri. Kalau tidak, berpindah ke duduk, itu ada badalnya. Atau bisa ada kewajiban yang tidak ada badal, tidak ada penggantinya sama sekali. Tidak ada penggantinya sama sekali. Seperti misalnya orang pergi haji, ya kan? Kalau dia tidak sanggup pergi haji, ya enggak ada gantinya, kan? Ya tunggu sampai dia sanggup. Tunggu sampai dia sanggup. Inilah hakikat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, baik yang jahriyah maupun sirriyah. Yang kedua, disunahkannya membaca surat selain Al-Fatihah setelah rakaat pertama dan kedua dari sholat duhur dan asar. Demikian juga maghrib dan isya, sholat fajar dan yang lainnya. Ini telah sepakat para ulama. Sebagian ulama mengatakan, disebutkan dalam Rahutul Murbi, sebagian dinukil oleh Syekh Al-Basamah rahimahullah ta'ala dan hasiahnya, wa yukrahu al-iktisar al-fatihah fi shalah fardhon kanat aw naflan li'annahu khilaf sunnah. Makruh seseorang bukan dengan Al-Fatihah saja, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini rutin terus menerus, tidak cukup dengan Al-Fatihah saja. Kalau dia tidak membaca surat di dalam sholatnya, cukup Al-Fatihah misalnya, tapi dia khilaf sunnah, menyelisih sunnah, bahkan sebagian ulama mengatakan makruh kalau tidak membaca surat. Hadis tersebut juga menunjukkan disunahkannya memanjangkan rakaat yang pertama dibanding dengan rakaat yang kedua. Artinya rakaat pertama dalam sholat duhur itu relatif lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua di dalam sholat duhur ataupun sholat asar. Ya, dikatakan oleh Syekhul Islam dan Rasulullah SAW itu memanjangkan dua rakaat yang pertama, dua rakaat yang terakhir diringkaskan. Hadis ini juga menunjukkan disunahkannya dalam walaupun sebagian ulama menyebutkan tidak mengapa sekali-sekali menjahar di dalam sholat duhur dan asar kalau ada maslahatnya. Ya, kalau ada maslahatnya seperti misalnya mengajarkan dan asar sirriyah, tiba-tiba mentang-mentang baru dapat faedah langsung praktek, maka ini akan menimbulkan fitnah. Jadi yang utama, yang afdol itu sholat duhur dan asar itu sirriyah. Istibabul iktisar al-fatihah, disunahkannya mencukupkan al-fatihah saja di rakaat yang ketiga dan keempat dalam sholat asar dan duhur maupun isya, demikian juga maghrib di rakaat yang ketiga.